ia tujukan, ia murnikan amalan tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut ikhlas, wajib untuk meniatkan amalan tadi, menunjukkan sebagai ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Syarat diterimanya amal adalah al-mutaba'ah sebagai syarat yang kedua yang wajib ada pada amalan-amalan hamba. Al-mutaba'ah yakni mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun yang pertama, wajib untuk ikhlas dalam amal, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan amalan mereka tersebut, agama mereka kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil al-mutaba'ah, syarat yang kedua dari mana amal adalah al-mutaba'ah, yakni hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengada-adakan, membuat-buat perkara yang baru pada urusan kami, ini pada agama, ma laysa minhu, padahal bukan dari agama, padahal tidak ada perintahnya dari Allah, tidak ada perintahnya dari Rasul, tidak ada contohnya, tidak ada anjurannya, tidak ada tuntunannya, maka amalan yang demikian fahuwa raddun ay mardud, maka ia akan tertolak, tidak diterima amalan tersebut. Harus ada al-ikhlas wal mutaba'ah. Wa ihdhar niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang menghadirkan niat pada seluruh amal dan ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan niat mahalluha al-qalb, tempatnya itu di hati. Niat itu tempatnya di hati. Wala mahalla laha fil lisan, tempatnya bukan di lisan, bukan diucapkan, bukan dilafazkan. Pada seluruh amal. Ya. Jadi niat itu tidak diucapkan, tidak dilafazkan. Pada seluruh amal. Ketika ia hendak mulai amal, apakah wudu, salat, saum, haji, atau yang selainnya, maka tidak perlu ia mengucapkan dengan nawaitu, saya berniat usolli, saya sholat, nawaitu soma ghad, saya niatkan puasa besok, dengan ia lafadzkan, Makin demikian ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan ini perbuatan yang menyelisihi, masuk dalam hadis Nabi tadi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Yang dalam riwayat yang lain dari riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk melafadzkan niat dalam ibadah-ibadah, amalan-amalan hamba tersebut. Nabi SAW beliau ketika berwudu, sholat, bersedekah, berpuasa, haji, tidak pernah mengucapkan niat, tidak pernah melafadzkan niat. Barang siapa mengatakan pernah, silahkan bawakan hadisnya. Bagi yang mengatakan pernah Nabi melafadzkan niat, Nabi itu kalau mau sholat, mau wudu, melafadzkan niat, maka kita tanya sama dia, baik kalau begitu hadisnya riwayat siapa, sahih atau tidak. Dan dia tidak akan mampu mendatangkannya, dikarenakan niat itu tempatnya di hati, di dalam hati. Dan wallah, Allah Subhanahu wa taala tidak atau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Tidak samar bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di dalam hati. Maka seorang baik ketika berniat, ia meniatkannya dalam hati dengan cara menghadirkan niat tadi di dalam hatinya. Dan selayaknya bagi kita untuk menghadirkan niat pada seluruh amal ibadah kita. Ketika seorang berwudu misalkan, maka ia hadirkan di dalam hatinya bahwasanya ia niat wudu tadi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia niatkan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ia, yang ketiga, ia niatkan ibadah tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam seluruh amal ibadah ia hadirkan perkara-perkara tadi. Ia hadirkan bahwasanya saya berniat ini baik untuk sholat. Sholat ia hadirkan dalam hatinya, ini sholat apa? Ia sadar ini sholat zuhur atau sholat asar. Karena sama-sama 4 rakaat, ia bedakan, terutama ketika misalkan ia menjamak. Suatu ketika ia menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar, maka dengan niat yang di dalam hatinya ia membedakan, ini pertama ia sholat, ini sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian setelahnya sholat asar. Baik. Kemudian ia juga niatkan bahwasanya ibadahnya tadi, salatnya tadi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan agar dilihat oleh orang lain riya, bukan agar didengar oleh orang lain sum'ah dan yang semisalnya. Ia niatkan ibadahnya tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ia niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif membawakan beberapa ayat. Qala al-muallif rahimahullah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus-shalah wa yu'tuz-zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dalam surat Al-Bainah ayat 5. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama kepadanya, amalan hanya untuknya. Hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Ya, maknanya al-mail ila dinillah wal mu'rid amma siwah. Yani hanif adalah orang-orang yang hanya menghadap kepada agama Allah, kepada Allah, dan mereka berpaling dari selain Allah, selain agama Allah. Mereka mendirikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Yang demikian adalah agama yang lurus. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Surat Al-Hajj ayat 37. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging maupun darah dari hewan kurban kalian. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Demikianlah kami tundukkan ia untuk kalian agar kalian bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah atas apa-apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dalam ayat ini Allah SWT mengkhabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati, apa yang menjadi rahasia yang tersembunyi, terlebih apa yang nampak. Baik. Ayat ini turun terkait dengan bahwasanya di masa jahiliyah orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka berkurban, mereka biasa menggosokkan darah-darah hewan kurban mereka ke dinding Ka'bah. Ini orang-orang jahiliyah. Disebutkan, dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim, yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, kana ahlul jahiliyah yandahuna al-bait bilhumil ibil wa dima'iha. Orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka berkurban, mereka menuangkan daging dan darah unta ke al-bait Ka'bah. Faqala ashabu Rasulullah SAW, maka berkata para sahabat Nabi, fa nahnu ahaqqu an nandah. Kita yang lebih berhak untuk melakukan yang demikian. Fa anzalallah hadhihi al-ayah. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ini tidak perlu berbuat seperti itu. Dikarenakan Allah mengetahui apa yang kalian niatkan dalam hati kalian, itu sudah mencukupi. Tidak perlu sampai kemudian berbuat yang demikian. Baik. Dan memang demikian di dalam Islam. Tidak ada yang namanya pemberian untuk Allah dengan ya, seperti tadi ketika menyembelih berkorban untuk Allah, dagingnya untuk Allah, darahnya ya, atau ya, perkara-perkara yang lain, perkara-perkara ibadah. Justru semua itu ketika kurban misalkan, itu dimanfaatkan untuk mereka sendiri, untuk dimakan sendiri, untuk dibagikan, atau ketika ibadah sedekah, zakat, ya untuk diberikan kepada orang lain, tidak ada yang dibuang-buang percuma. Nah, ini Islam. Demikian ibadah dalam Islam, tidak ada yang sifatnya membuang-buang harta, membuang-buang makanan. Yang demikian tidak ada. Dan memang Allah tidak butuh untuk diberi makan, untuk diberikan rezeki. Baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat berikutnya yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah dalam surat Ali Imran ayat 29. Katakan wahai Nabi, apabila kalian menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam dada-dada kalian, atau kalian tampakkan, maka Allah Maha mengetahui itu semua. Apa saja amalan-amalan kita yang nampak, atau apa saja yang kita simpan dalam hati, maka Allah mengetahui. Oleh karena itulah, baik, ini ayat ini juga dibawakan oleh al-muallif rahimullah dan juga ayat yang sebelumnya. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya tempatnya niat itu di dalam hati. Tidak perlu dengan dilafadzkan, karena Allah itu sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Bahkan itulah yang dianggap, itulah yang Allah lihat, dan itulah nanti akan dihisab di hari kiamat. Sebagaimana lalu kita sampaikan, adapun di dunia, maka yang dilihat, yang dianggap adalah amalan yang nampak. Yang kita lihat di dunia seseorang adalah ahli ibadah, ia sholat, ia berpuasa, ia zakat. Itu yang kita lihat. Ternyata ia adalah seorang yang riya dalam amalan-amalan tadi. Ia melakukan amalan-amalan tadi agar dilihat orang lain, agar dipuji orang lain, agar didengar oleh orang lain, dan seterusnya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nanti di hari kiamat akan dihisab sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya tadi. Yauma tubla sarair, pada hari dimana akan diungkap semua rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Apakah mereka tidak mengetahui apabila nanti telah dibangkitkan apa-apa yang ada di kubur mereka, dan diungkap, disibak apa-apa yang ada dalam dada, di dalam hati. Ini di hari kiamat nanti. Boleh jadi ketika di dunia ia seorang yang menampakkan keimanan, ternyata ia adalah seorang yang menyimpan dalam hatinya kekufuran. Di dunia ia dianggap sebagai seorang muslim, tapi di akhirat hal itu akan diungkap bahwasanya ternyata ia adalah seorang munafik dan seterusnya. Di dunia ia tadi dilihat sebagai seorang ahli ibadah, seorang ahli Quran yang sering membaca Al-Quran, seorang yang semangat dalam talabul ilmi, menuntut ilmu, rajin taklim, yang ternyata hal tersebut karena riya, ingin pujian dari orang lain, ingin sanjungan, ingin dilihat amalannya. Maka di hari kiamat nanti akan diungkap, akan disingkap apa yang ada di dalam hati tadi. sehingga wajib bagi kita untuk menjaga seluruh amalan-amalan kita dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga dari hal-hal yang mengotori keikhlasan kita yang akan membatalkan keikhlasan kita. Akan tetapi perkara yang perlu ditanbih, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, kata beliau, wa'alam anna syaitan qad ya'tika 'inda iradati 'amalil khair fayaqulu innaka innama ta'malu hadha riya'an fayahbitu himmataka wa yathbituha. Seorang ketika hendak melakukan amalan saleh, amalan kebaikan, syaitan terkadang datang, ia membisikkan was-was dan ia mengatakan, ngapain kamu melakukan amalan ini, nanti riya jadinya, nanti kamu malah riya, mending gak usah aja. Ya, daripada nanti jatuh jadi perkara riya malah jadi dosa. Maka kata Syekh, fala taltafit ila hadza wa la tuti'hu bal i'mal. Kalau ada was-was seperti ini, jangan ditoleh, jangan didengar, jangan ditaati omongan syaitan tadi. Itu was-was yang ingin menghalangi manusia dari amal soleh. Bal i'mal, justru diamalkan, lanjut terus. Sudah mau sholat, bagi sholat sunnah, datang was-was tadi, aduh nanti malah jadi riya ini, dilihat orang, udah gak usah aja. Salah, justru kata Syekh rahimahullah, teruskan. Lianna kalau su'ilta hal antal an ta'malu hadza riya'an wa sum'atan, qultala. Karena kalau engkau ditanya, apakah engkau mengamalkan amalan tadi karena riya, karena sum'ah, maka tentu engkau akan jawab tidak. Idzan fa hadzal waswas allazi adkhalahu syaitan fi qalbika la taltafit lahu. Maka ini adalah waswas, bisikan-bisikan syaitan yang ia masukkan untuk menghalangi manusia dari amal soleh ke dalam hatimu, dan jangan toleh, jangan didengar was-was yang demikian. Sehingga kalau kita sudah meniatkan untuk sebuah amalan, jangan sampai yang menghalangi kita karena tadi takut riya, takut sum'ah. Tapi teruskan amalan tadi sembari terus menjaga, menanamkan, menghadirkan niat bahwasanya amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian muncul di tengah-tengah, ya begitulah syaitan. Tidak cukup di awal, di tengah-tengah ibadah terus diganggu, dibisiki. Ya. Ya. Sedang sholat, tahu-tahu datang calon mertua, misalkan, atau mertua, ya, calon atau sudah jadi mertua. Wah, ada calon mertua, ada mertua, harus diperbagus sholatnya, ditampakkan kekhusyukan. Nah, ini hati-hati juga, terus dijaga. amal ibadah kita. Baik. Ketika mengawalinya, ketika sedang melakukannya, terus kita menjaga niat kita tadi. Dan demikianlah ibadah harus berjuang terus. Sebagaimana disebutkan oleh salaf, hal yang paling sulit saya lakukan adalah meluruskan niatku. Sebagaimana disebutkan oleh dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Demikian juga ketika selesai ibadah juga terus dijaga dengan ia tidak menyebut-nyebutkannya, mengungkit-ungkitnya. Ibadah sedekah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan, gugurkan pahala ibadah sedekah kalian dengan al-mannu wal adza. Al-mannu mengungkit-ungkit pemberian. Dulu tuh saya loh yang beri kamu itu. Saya yang ngasih kamu ini dan itu. Hati-hati. Ini perkara yang akan menggugurkan amal ibadah kita. Wal adza, atau dengan cara yang tidak baik, dengan gangguan, ngasih pengemis, lempar nih untuk kamu, dasar gembel. Yang demikian tidak ada nilainya ibadah sedekahnya tadi. Baik. Sehingga tetap kita selalu berusaha menjaga niat-niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadikan takut akan terjatuh dalam perkara riya, sum'ah dan semisalnya, sehingga menghalang kita dari perkara-perkara ibadah. Karena ini merupakan was-was dari syaitan untuk menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi ila huna, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.